bonsai alam jaya, kecil indah dan sangat berharga. Bagi-bagi rezeki. Tanya diangkat sama-sama. Hebat banget nih di handal kita. Tercinta, entah di mana sendiri, kini ku dibalut sepi, tiada tempat untuk pencurah hati. Di mana, entah di mana, bunga impian yang indah di mata, tu rindu. Ini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi. Berarti dirimu kembali, di sini ku terus menanti. Akan ku coba untuk menanti, mas nukleh sekasih. Ratna yang joget, kamu yang nyanyi ya. Kita hitung sama-sama mau ya. Satu, dua, tiga. Kini tinggal.